Indah pada waktunya. Ya. Buat Tasya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Nyanyi dong. Aku masih belum beruntung. tangannya dulu dong.